Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang sebelumnya dari apa yang kita bacakan pada kitab As-Sawarifu 'anil Haqq, Syekh Al-Mu'allif Muhammad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah menyebutkan pada bab yang ke-28, termasuk dari penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran adalah berpegang dengan prinsip dasar yang rusak dan menempuh jalan yang tidak dibimbing oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip yang rusak yang disebutkan oleh Ma'alif, yang dengannya akhirnya seorang atau demikian banyak manusia berpat adalah memposisikan akal sebagai hakim atas nas. Memposisikan akal itu sebagai hakim atas nas Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, ketika Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan demikian, maka tidak dia langsung jalankan konsekuensinya, tidak langsung dia tetapkan penunjukannya. Yang dia lakukan terlebih dahulu adalah dia timbang apakah sesuai dengan akalnya atau tidak. Yang sesuai dengan akal dia jalankan, yang tidak sesuai dengan akal maka dia tolak. Nah, ini yang diistilahkan dengan nas, akal sebagai hakim atas an-nas. Yang dilakukan oleh seorang muslim adalah seharusnya sebaliknya, menjadikan nas itu sebagai hakim atas akal. Nah, sehingga mengupayakan akal seorang tunduk kepada nas, berupaya untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak sama sekali bertentangan dengan akalnya. Nah, sehingga akal yang sehat, akal yang dikatakan sebagai akal yang baik adalah akal yang berupaya dengan akalnya, berupaya untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah dan memahami maksud-maksud dan penunjukannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah. Nah, sehingga di dalam beberapa ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji ulul albab, orang yang memiliki akal, yaitu mereka orang-orang yang menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah agar memahami kebenaran dari sisi Allah, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun yang menolak Rasul, yang membantah Al-Quran, membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman dengannya, dikatakan sebagai seorang yang la ya'qilun, seorang yang tidak berakal. Maksud dari lafaz la ya'qilun yang kita baca dalam Al-Quran sebagai sifat orang-orang kafir sama sekali bukan menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir adalah seorang yang pandir, yang bodoh, yang jahil. Sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak pintar. Tidak demikian pemahaman. Dikatakan la ya'qilun karena tidak menjadikan akal-akal mereka untuk tunduk dengan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kebanyakan di antara ahlil batil terkhusus, kebanyakan di antara mereka salah di dalam memahami takdir, salah di dalam memahami sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah disebabkan karena memposisikan nas ditimbang dengan akal-akal mereka. Bila nas mengatakan demikian, mengatakan Allah memiliki sifat demikian, pada hari kiamat akan terjadi demikian, dan yang semisalnya takdir seorang itu demikian, maka bila dilihat bertentangan dengan akalnya, tidak sesuai dengan rasionya, maka dia tolak dan dia tinggalkan nas tersebut. Ini termasuk dari tariqah prinsipnya ahlil kalam. Ilmu filsafat, ilmu kalam adalah ilmu yang merusak kemurnian akal-akal manusia. Sehingga diupayakan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat tersebut, akal seseorang itu melenceng dari fitrahnya. Yang seharusnya akal seorang dengan fitrahnya memahami Al-Quran, As-Sunnah sebagai kebenaran. Tapi dengan ilmu kalam ini berupaya untuk membelintir makna Al-Quran dan As-Sunnah tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sebagian di antara mereka orang-orang yang mempelajari ilmu kalam semasa hidupnya, kemudian memiliki penyesalan pada akhir hayatnya, hingga sebagian mereka mengatakan dengan perkataan ha ana amutu ala aqidati ajaizanaisabur, saya sangat berkeinginan sekali agar wafatnya saya saat ini adalah wafat di atas akidahnya para wanita-wanita tua yang ada di kota Naisabur. Wanita-wanita tua yang dari kecil sampai tuanya tidak pernah mempelajari ilmu kalam, sehingga tumbuh berkembang akalnya di atas fitrahnya. Nah, fitrahnya fitrah yang bersih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya masing-masing manusia dilahirkan oleh Allah itu di atas fitrah. Di atas fitrah mengerti Islam, mengerti kebenaran dari Allah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang merusak fitrah seseorang adalah disebabkan karena ilmu-ilmu yang menyimpang, yang dengan ilmu tersebut akhirnya menyebabkan rusaknya paham seseorang, sehingga rusak pula fitrahnya. Waliyadzubillah. Nah, kita bacakan perkataan yang dibawakan oleh ma'alif di sini. Beliau menukilkan perkataan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, falau quddima hukmul aqli alihi lakana thalika qadhan fi shahadatihi. Fa'idha batalat shahadatuhu batala qabulu qawlihi. Naam. Apabila dikedepankan hukum akal kepada sesuatu, maka yang demikian akan mencela persaksiannya. Dan apabila persaksiannya tersebut telah tercela, telah batal, maka batal pula untuk kita terima ucapannya. Nah, dalam babu syahadah, seorang menyaksikan demikian, seorang menyaksikan demikian. Kalaulah semisal ditentang dengan akal, tidak mungkin secara akal orang itu melakukan demikian dan demikian, maka berarti dalam babu syahadah ini akan menyebabkan akhirnya ditelantarkan. Bila menelantarkan syahadat sebagai imbas dari seorang mengedepankan akalnya, maka menunjukkan ucapan ini adalah ucapan yang batil dan tidak bisa kita kedepankan. Nah, terkadang seseorang dalam babu syahadah ia juga bermain-main. Nah, ketika seseorang dituduh melakukan perbuatan zina, ada saksinya, ada buktinya, kemudian ada orang-orang yang berupaya memainkan akal perasaannya, gak mungkin orang ini demikian, dia adalah seorang yang terkenal baik, dia adalah seorang yang terkenal demikian dan demikian, gak mungkin dia melakukan perbuatan sekeji itu. Ya kan, tujuannya memainkan akal dan membantah persaksian dari seorang yang adil. Ini juga perkara yang salah dan tidak benar. Kemudian disebutkan dalam alif, wa'alam anna kulla qawmin yadda'una anna ma hum alaihi huwal haq wa huwa muqtadal aql. Dan ketahuilah Betapa banyak mereka orang-orang yang menyangka bahwasanya perkara yang mereka berada di atasnya itu benar, disebabkan karena sesuai dengan pikirannya. Ini timbangan yang salah. Menganggap kebenaran sesuai dengan pikiran, sesuai dengan akal. Yang tidak sesuai dengan logikanya, maka dia tolak. Ini tidak benar yang demikian. Karena kebenaran menurut ahli sunnah, menurut al-Islam, adalah dengan melihat apakah ucapan seseorang sejalan dengan dalil atau tidak. Nah, walaupun akal-akal seorang sulit memahaminya, walaupun akal-akal seorang ini tidak bisa menjangkaunya. Kapan seseorang dia tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dikatakan sebagai seorang yang menyelamatkan akalnya. Selamat dari penyimpangan, selamat dari sebab yang menyebabkan akhirnya rusak akal, sehingga rusak pula timbangan di dalam menimbang kebenaran dengan kebatilan. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga beliau memasukkan penyebab dari kebanyakan mereka orang-orang yang terpelanting dari kebenaran, menyimpang dari kebenaran, adalah disebabkan karena menimbang prinsip yang salah, dalam arti kata menjadikan akal dan perasaannya sebagai segala-galanya di dalam menimbang baiknya sesuatu dan jeleknya sesuatu dengan perasaan dan akalnya. Naam. Qala ad-Darimi, berkata Imam Ad-Darimi rahimahullah, anna al-ma'qula laysa shay'an wahidan mausufan bihududin 'inda jami'in nasi fayaqtasiru 'alayhi. Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang difahami secara akal ini bukan satu perkara yang satu, yang disifati dengan batasan-batasan tertentu di seluruh manusia, sehingga akal-akal mereka tercukupkan dengan satu perkara tersebut. Ini kata beliau rahimahullah. Artinya ketika seseorang mengatakan ini sesuai dengan akal, tidak bisa kita katakan ini sebagai timbangan tolak ukur bahwasanya akal seluruh manusia itu sama. Akal seluruh manusia itu sama. Ini enggak demikian. Bahkan masing-masing kepala dia punya akal, yang masing-masing akal itu akan menelurkan pendapat yang kebanyakannya berbeda dengan akal-akal orang-orang yang berada di hadapannya. Nah, masing-masing berkesimpulan demikian. Yang satu bersimpulan demikian, yang lain lagi menelurkan pendapat kesimpulan yang lain lagi yang berbeda. Sehingga sesuatu yang makhul, yang dicerna, difahami oleh akal seseorang, ini tidak bisa dibatasi dengan batasan tertentu dan disifati dengan sifat tertentu. Walau kana kadzalika kana ruhatan linnas, kalau semisal sesuatu yang dicerna oleh akal itu terwujud secara demikian, maka tentu manusia itu akan rohah, akan merasakan ketenangan, tidak perlu lagi sibuk-sibuk memikirkan sesuatu yang sesuai dengan akalnya. Nah, kita saja berencana bangun rumah, diskusi sama istri, diskusi sama anak, diskusi sama tukang, terkadang menelurkan pendapat yang berbeda-beda. Anak menginginkan demikian, dengan akalnya dia pahami seharusnya demikian ruangannya. Istri memahami demikian seharusnya. Ayah berlainan lagi, tukang yang memahami kondisi memahami berbeda dengan seluruhnya. Nah, kalau semisal masing-masing akal seorang itu satu sama, maka tentu akan menimbulkan ketenangan pada masing-masingnya. Sejalan terus, tidak ada perselisihan. Sama terus pendapatnya, tidak ada pertentangan. Pemahamannya sama, tidak ada perbedaan kenyataannya. Walaqul nabihi walam na'ud, dan pastilah kita akan mengatakan bila akal seorang itu sama sependapat dengannya tentunya, dan kita tidak akan mengulangi. Walam yakunillahu tabaraka ta'ala qal, Allah pastilah tidak akan mengatakan dalam ayatnya, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok dengan apa yang mereka miliki mereka bangga. dengan apa yang ada di kelompoknya masing-masing. Nah, Allah tidak akan mengatakan demikian karena pemikiran mereka sama. Tidak akan terjadi perselisihan tentunya. Fawajadnal ma'qula 'inda kulli hizbin ma hum 'alayhi wal majhul 'indahum ma khalafahum. Kita akan menjumpai sesuatu yang difahami oleh akar pada masing-masing kelompok tersebut adalah sesuai dengan apa yang mereka di atasnya. Yang tidak difahami di sisi mereka adalah yang menyelisihi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sesuatu yang difahami oleh akal seseorang tidak bisa tertuju ke satu perkara yang sama sehingga dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, tapi menimbulkan adanya perbedaan. Perbedaan dari sisi gambaran, perbedaan dari sisi timbangan, perbedaan dari sisi pemahaman. Ini semuanya adalah disebabkan karena berbeda-bedanya apa yang difahami oleh seseorang dengan akalnya. Maka kalau semisal kenyataan akal itu memberikan dampak demikian, menimbulkan perselisihan, menimbulkan bangga diri dengan apa yang ada di akalnya. Kalau semisal timbangan adalah dikembalikan ke akal pikiran seorang, yang terjadi adalah semakin bertambah runyam permasalahannya, semakin bertambah carut marut urusannya. Masing-masing berselisih, masing-masing bersikukuh dengan pemahamannya, dengan akalnya. Karena inilah Al-Quran, As-Sunnah menerangkan kepada kita sebagai umat Islam dan menjelaskan bahwasanya timbangan tolak ukur kebenaran adalah dengan tunduknya seseorang dengan penunjukan Al-Quran dan penunjukan sunnah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadisnya, taraktukum syai'aini lan tadillu ba'di abadan. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah saya wafat meninggal dunia untuk selama-lamanya. Dalam keadaan Rasul menyebutkan dalam hadisnya, setelah meninggalnya Rasul, umat itu akan terpecah. Umat itu akan terpecah. Umat Al-Yahud terpecah, An-Nasara terpecah, umat Islam juga terpecah. Naam. Namun sebelum terjadinya perselisihan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan umatnya bingung dan bimbang serta jahil dari solusi perselisihan tersebut. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada umatnya ketika terjadi perselisihan, hendaklah mereka melakukan demikian dan demikian. Yaitu berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah adalah sebab dijaminnya keselamatan seseorang dari sekian banyak kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan tersebut. Karena itulah dalam Al-Quran Allah sebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka jangan dikembalikan ke akal seorang yang paling utama di antara kalian. Jangan dikembalikan ke masing-masing pendapat seseorang untuk berlogika sesuai dengan akal dan pendapatnya, jangan. Tapi kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian melihat perselisihan, yang namanya perselisihan itu pasti terjadi. Itu termasuk sunnatullah. Sehingga tidak bisa kita katakan umat Islam itu semoga tidak berselisih, tidak bisa. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, senantiasa mereka itu menjadi orang-orang yang berselisih. Bahkan Allah sebutkan, walidzalika khalaqahum. Karena perselisihan inilah Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk melihat perselisihan-perselisihan yang demikian besar yang terjadi di hadapannya. Sehingga dengan perselisihan ini akan teruji siapa di antara mereka yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang tidak. Nah, akan terus terjadi perselisihan antara ahlil haq dengan ahlil batil. Nah, hingga datangnya hari kiamat. Ketika seseorang menjumpai datangnya hari kiamat, maka mulailah hari itu hari penghakiman. sehingga akan terbedakan antara ahlil haq dengan ahlil batil, terbedakan dari sisi nasib masing-masingnya, bahkan terbedakan dari sisi penampilan-penampilan ahlil haq dengan ahlil batil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddul wujuh, pada hari di mana wajah-wajah seseorang itu akan bercahaya. Di hari kiamat, di hari kebangkitan, wajah mereka ketika dibangkitkan akan berseri-seri, bercahaya. Wa taswaddul wujuh, dan sebagian wajah-wajah yang lainnya menghitam, kata Allah tabaraka wa ta'ala, menunjukkan wajahnya ahlil haq akan bersinar. Sehingga terbedakan antara ahlil haq dengan ahlil batil. Ahlil batil akan menghitam wajahnya, akan menghitam, sehingga terpisahkan antara ahlil jannah dengan ahlil nar. Ketika ahlil jannah dimasukkan ke dalam al-jannah, Allah tabaraka wa ta'ala akan dihilangkan dari mereka sekian banyak perselisihan-perselisihan yang sebelumnya mereka jumpai di alam dunia. Berselisih pendapat menimbulkan akhirnya terjadi ketersinggungan, itu tidak ada di dalam al-jannah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut di dalam jiwa-jiwa mereka adanya rasa dengki, adanya rasa benci. Allah sebutkan, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, Allah jadikan mereka ahli jannah saling bersaudara sebagian dengan sebagian yang lain. Mereka duduk di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang yang Allah siapkan untuk mereka di dalam al-jannah, dalam keadaan saling menghadapkan wajah mereka ke wajah yang lainnya, wajah yang ditatapkan dalam yang didasari dengan rasa senang, rasa cinta, rasa bahagia, rasa suka dengan kawannya. Tidak ada terpancar dari wajah-wajah mereka adanya rasa hasad, iri melihat kawannya mendapatkan kemuliaan demikian, dia tidak melihat surga rumah kawannya di dalam al-jannah demikian, dia tidak demikian. Tidak ada di dalam al-jannah, semua perselisihan dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Naam, ini menunjukkan di alam dunia ujian yang namanya perselisihan ini terus bermunculan, bahkan di hari-hari yang ada dari hari-hari dunia, perselisihan yang terjadi di waktu yang setelahnya jauh lebih berat, jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Demikian seterusnya. Bila kita mengatakan perselisihan yang terjadi di zaman kita saat ini demikian dahsyat, maka kita tidak menutup kemungkinan nantinya 20 tahun, 30 tahun yang setelahnya, ketika kita sudah menua, kita akan mengatakan kepada anak-anak cucu kita, perselisihan yang kita alami dahulu di masa usia kita masih muda itu masih lebih ringan ternyata dibandingkan perselisihan kalian wahai anak-anakku. Nah, karena demikian sunnatullah, demikian takdir Allah tabaraka wa ta'ala, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min, tidak datang kepada kalian satu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Nah, sehingga bila mana demikian perselisihan sebagai sunnatullah, maka yang seharusnya dilakukan oleh seseorang bukan larut dari perselisihan, bukan kemudian mengupayakan agar supaya tidak terjadi perselisihan dan problem, sehingga mengupayakan agar dakwah seseorang dipoles sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perselisihan yang berhubungan dengan materi-materi yang menimbulkan perselisihan, hendaklah dihapus. Mengupayakan materi-materi yang disampaikan, materi-materi yang menyejukkan hati. Ini bukan demikian prinsip Islam. Bukan demikian timbangan yang diajarkan oleh para imam-imam ahli sunnah. Nah, pada zaman al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau mencerca para rawi-rawi hadis tanpa ada rasa sungkan dengan mengatakan si fulanun dhaif, si fulan ini seorang yang lemah. Kalau antum baca sejarah para rawi-rawi yang didhaifkan hadisnya oleh mereka para ulama, bukan seseorang yang kesehariannya terkenal jelek akhlaknya. Kesehariannya seseorang yang tidak rajin beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara dari seorang rawi yang didhaifkan oleh mereka para ulama adalah seorang yang tersibukkan dengan ibadah, terlihat khusyuknya, namun ternyata tidak mengkhususkan dirinya di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tersibukkan dari sisi ibadah, namun dia jahil di dalam memahami sanad-sanad hadis, apakah ini hadis yang sahih atau hadis yang lemah. Nah, berbeda dengan mereka para ulama yang memfokuskan diri mereka untuk mempelajari hadis, sehingga terkadang ketika seorang di antara mereka para ulama mengatakan fulanun dhaif, diingkari oleh sebagian mereka yang mendengarnya, yang kita tahu si fulan ini terlihat sering melakukan sholat-sholat sunnah, yang kita tahu si fulan sering membaca Al-Quran, yang kita tahu si fulan seorang yang kesehariannya tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, namun demikian ilmu sanad hadis. Ketika seseorang mengetahui ada riwayat yang dilemahkan, maka harus disampaikan kepada umat. Tidak boleh seseorang main perasaan, nanti khawatir dia rendah harga dirinya, nanti khawatir dia tidak disegani oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak demikian timbangan dan pemikiran mereka para ulama salafun shalih. Tujuan mereka menyampaikan si fulan lemah, si fulan tidak bisa diterima hadisnya, jangan ambil hadis dari si fulan, agar bisa memurnikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjaga kemurniannya, sehingga umat faham mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, mana perawi yang benar-benar thiqah, mana perawi yang tidak bisa diandalkan dan dibenarkan ucapannya. Sehingga kata sebagian mereka ketika mendengarkan Ali Imam Ahmad mengatakan si fulanun dhaif, si fulan ini tidak bisa disihahkan, disahihkan hadisnya karena demikian dan demikian, maka ada salah seorang di antara yang hadir mengatakan kepada beliau, ya Aba Abdillah takhtabu, wa ya Aba Abdillah, sungguh engkau ini sedang berghibah, menyebutkan kejelekan para perawi-perawi hadis yang kita tahu mereka adalah orang-orang yang baik, ini ghibah. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, uskut ya ahmak, diamlah engkau wahai seorang yang jahil, yang pandir, yang dungu. Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahil as-sahiha was-saqim. Kalau semisal saya diam, kamu juga diam, maka kapan seorang yang jahil akan bisa memahami ini hadis yang sahih, ini hadis yang lemah, ini hadis yang benar-benar hadis Rasul, ini hadis yang palsu, yang tidak benar hadis ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau semisal perasaan bermain di dalam mencacati perawi-perawi hadis. Demikian pula yang diterapkan oleh mereka para ulama, mereka hingga zaman kita saat ini mencacati, mengkritiki para dai-dai yang sesat, yang menyimpang. Tujuannya adalah agar supaya menjaga kemurnian akidah kaum muslimin, kemurnian manhaj kaum muslimin, kemurnian ibadah kaum muslimin, agar tidak dikotori dengan hal-hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau dikatakan kalian sok benar, suka mengkritik orang lain, menganggap bahwasanya kalian adalah orang yang sok paling benar, maka kita katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan kepada kami dalil-dalil yang kalian miliki. Kalau misal kalian adalah orang yang jujur, ahli sunnah, adalah seorang yang objektif, yang adil di dalam menimbang ucapan seseorang untuk dikatakan salah dan benar, ada timbangannya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah. Apakah ucapan ini bertentangan dengan perkataan Rasul? Apakah ucapan ini bertentangan dengan Al-Quran? Apakah ucapan ini bertentangan dengan perkataan para salafun salih, para sahabat Rasul, yang kita diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang mulia untuk mengikuti mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para muhajirin, para ansar dengan baik, Allah jamin, Allah ridha kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar pengakuan ridha mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persangkaan label saya seorang yang diridhoi oleh Allah bukan dengan lisan. Untuk mengatakan si fulan orang yang diridhoi oleh Allah bukan sekedar diucapkan dengan ucapan saja, tapi dipraktikkan dengan amalan. Apakah dia melakukan perkara-perkara yang menimbulkan ridho Allah ataukah tidak? Kalau semisal tolak ukur kebenaran hanya sekedar dilandasi dengan pengakuan saja, maka tentulah masing-masing orang akan bebas mengungkapkan sesuai dengan apa yang mereka akui, yang mereka miliki tersebut. Kulun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqiru lahum bidzaka. Para ulama ketika menyikapi sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, mengaku mereka mencocoki Al-Qur'an, mencocoki sunnah, mereka benar langkahnya sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam keadaan ternyata ketika dipelajari Al-Qur'an bertentangan dengan mereka, sunnah juga demikian sangat jauh berseberangan dengan mereka, maka mereka ingat syair ini, kullun yadda'i waslan bilaila wal laila la tuqiru lahum bidzaka. Masing-masing orang memilih mengaku memiliki hubungan dengan sang Laila, bunga desa yang demikian cantik, mengaku punya hubungan dengan si fulan, Laila itu kekasih saya, Laila itu adalah teman semasa saya kecil, nah punya hubungan dengan dirinya. Tapi ketika dicekkan ke Laila, wa Laila la tuqiru lahum bidzal, Laila mengingkari, tidak mengakui mereka seluruhnya, hanya sekedar ungkapan saja dalam keadaan tidak ada di bawah ucapan tersebut dalil-dalil yang membenarkan ucapannya. Nah, sehingga disebutkan oleh Ma'alib di sini rahimahullah bahwasanya yang namanya kebenaran tidak bisa diukur dengan akal dan perasaan seseorang. Nah, kebenaran adalah dengan timbangan Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya difahami oleh para sahabatnya, itulah kebenaran. Walaupun akal ini bertentangan dengan konsekuensi dari kebenaran tersebut, namun upayakan agar akal seseorang seimbang, selaras, sejalan, tidak berbenturan dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman mereka para salafun as-salih. Inilah akal yang sebenar-benar akal yang Allah puji dalam ayat yang mulia tentang keutamaan orang-orang yang berakal tersebut. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Naam, Allah puji orang yang punya akal dalam beberapa ayat, dalam ayat yang mulia, yaitu mereka orang-orang yang menjadikan akalnya untuk memahami apa yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak berseberangan dengan keduanya. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليست العقول شيئا واحدا بينا بنفسه. Akal itu bukan satu perkara yang satu yang nampak dengan sendirinya. Wala alaihi dalilun ma'lumun linnas, tidak pula punya dalil yang diketahui di sisi manusia, karena masing-masing mereka memiliki akal yang berbeda. Bal fiha hadzal khilaf wal ittirab, bahkan dengan akal inilah memunculkan adanya perselisihan, memunculkan adanya kegaduhan dengan akal seseorang. Naam, ketika syariat mengatakan bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, muncullah kegaduhan, perselisihan, di mana masing-masing mereka berupaya untuk menolak apa yang dikatakan oleh syariat tersebut. Alasannya bertentangan dengan akalnya. Alasannya berseberangan dengan akalnya, tidak sesuai dengan logikanya. Wal iyadz billah, wal iyadz billah. Demikian pula apa yang disebutkan oleh mereka para ulama di zaman kita saat ini. Ketika mereka mencacati orang-orang yang memiliki kesalahan dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj, dalam permasalahan yang menyelisih timbangan Al-Quran dengan As-Sunnah sehingga butuh dijelaskan kepada umat titik kesalahan-kesalahan mereka, maka mulailah menelurkan sekian banyak perselisihan yang perselisihan-perselisihan tersebut seluruhnya dibangun di atas akal-akal dan pendapat dan perasaan-perasaan yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pengucapnya. Sebagian mengatakan agar supaya si fulan tidak minder, agar supaya si fulan ini tidak terkucilkan, agar supaya si fulan tidak jatuh wibawanya, maka boleh kita menyebutkan kesalahan-kesalahannya, namun harus diiringi dengan kebaikan-kebaikannya. Si fulan memiliki pemikiran khawarij, hati-hati dari dirinya, tapi ingat dia seorang yang soleh, dia seorang yang sering menghidupkan puasanya, puasa-puasa sunnahnya, dia sering melakukan qiyamul lail, sering bersedekah, akhlak dengan tetangganya baik. Kalau itu disebut, maka hilang, ya kan, tahdzir, peringatan dari kejelekan orang tersebut. Akan hilang tahdzir, peringatan dari si fulan. Umat menjadi bingung, menjadi bimbang, seperti apa seharusnya sikap mereka. Apakah tidak sependapat dengan si fulan pada perkara itu saja, adapun yang lainnya biasa, ataukah dengan perkara ini menyebabkan akhirnya dia menyimpulkan si fulan seorang yang jelek sehingga berhati-hati darinya, menimbulkan sekian banyak perselisihan dan perselisihan. Sebagian mengatakan gak mungkin si fulan demikian karena kita kenal dia baik. Nah, dusta mereka, orang-orang yang mengatakan dan menuduh si fulan dia melakukan demikian dan demikian, sehingga dicelalah para ulama, dicelalah mereka ahlul ilm yang berupaya untuk meluruskan dan memberikan pemahaman kepada umat tentang kesalahan orang-orang tersebut. Nah, mungkin kita pernah mendengarkan istilah tidak ada kata basa-basi dalam Islam, ya kan? Tidak ada kata basa-basi dalam Islam. Artinya ketika seorang salah, maka wajib diperingatkan kesalahan orang tersebut. Apabila ternyata dia adalah seorang yang disegani oleh orang yang berada di sekitarnya dan dikhawatirkan, apabila dibiarkan nantinya mereka akan mengikuti kesalahan dan ketergelincirannya, maka dibutuhkan adanya tahdzir, peringatan dari bahayanya si fulan. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah Subaikh. Nah, yang mempertanyakan ayat-ayat mutasyabihat pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Subair, orang yang pertama kali membahas ayat-ayat yang mutasyabih. Dalam keadaan para sahabat Rasul diam, tidak membahasnya. Dalam keadaan tentulah mereka para sahabat adalah orang yang lebih berilmu dibandingkan dirinya, lebih alim mereka karena memahami ayat, memahami perkataan Rasul langsung, langsung wajhan bi wajhin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, dipanggillah Subair dalam keadaan Umar memegang pelepah kurma. Ketika datang tidak langsung berbasa-basi, langsung dipukul kepalanya Subair. Naam. Hingga berdarah dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kalau semisal engkau maksudkan dengan memukul kepalaku adalah maksud apa yang ada di kepalaku ini, maka sungguh pemikiran itu sudah hilang dariku." Maka baru Umar radhiyallahu taala anhu menahan diri dari memukulnya. Dan kelihatan pada diri Subair keinginan untuk bertobat dan memperbaiki keadaannya pada waktu yang setelahnya. Namun apakah cukup sampai di situ saja yang dilakukan oleh Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu? Tidak. Beliau menulis surat secara resmi menyebarkan kepada masing-masing bawahannya untuk berhati-hati dari Subair. Jangan bermajlis dengannya, jangan menegurnya, jangan demikian dan demikian, karena padanya ada perkara yang demikian dan demikian. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat yang hidup pada zaman tersebut dan kaum muslimin yang menyaksikan dan mendengarkan isi dari surat Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini yang dimaksud dengan tahdzir. Ini yang dimaksud dengan tahdzir, memberikan peringatan kepada umat tentang bahayanya seseorang. Sebagian berupaya mengatakan syarat tahzir tidak relevan untuk kita terapkan di zaman kita saat ini, karena menimbulkan sekian banyak perselisihan, bukan menimbulkan ketenangan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal tidak sadar dia, syariat tahzir ini pada hakikatnya sudah dia terapkan bahkan di anak-anaknya, di keluarganya. Ketika dia tinggal bersama anak dan istrinya di lingkungan yang ternyata qadarullah tetangga-tetangganya memiliki anak-anak yang jelek, memiliki perangai-perangai yang jelek, maka sang ayah yang paham tentang kondisi lingkungan yang berada di sekitarnya akan memberikan tahzir, peringatan kepada anaknya tentang bahayanya anak-anak tersebut. Wahai nak, jangan main kepada si fulan, si fulan itu tangannya panjang. Wahai nak, jangan terus bermain dengan si fulan, si fulan itu lidahnya panjang. Wahai nak, jangan bermudah-mudahan kamu bergaul dengan si fulan, karena si fulan ini suka jalan malam dan tidak ingat waktu. Diingatkan, dan demikian orang tua yang baik memberikan peringatan kepada anaknya tentang pergaulan-pergaulan yang buruk yang ada di sekitarnya. Istrinya juga dinasihati, jangan bergaul dengan ibu-ibu yang ada di sana, khawatir nanti kamu akan larut demikian dan demikian. Jangan kamu bergaul dengan si fulana, akan demikian dan demikian. Nah, itu tahzir seharusnya, itu tahzir. Dalam urusan bisnis juga demikian. Ada apa kalanya seseorang itu diberikan peringatan, jangan bermudah-mudahan dengan si fulan karena dia berkhianat. Jangan bermudah-mudahan tanam modal dengan apa yang diiming-imingkan oleh si fulan karena dia memiliki usaha yang tidak jelas. Naam, yang tidak jelas, khawatir rugi kamu. Dalam urusan dunia saja diterapkan tahdir, tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan kepada manusia agar bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruknya. Ketika seorang mendaki jalan yang terjal, yang berbahaya, ada tahzir di situ. Ada tahzir. Jangan ke kiri, jurang, ya kan? Lurus terus. Jangan belok. Sekali belok, banyak liku-likunya, khawatir tersesat. Ditahzir. Bahkan pemandu sebelum melepas masing-masing mereka untuk naik ke puncak, memberikan tahzir terlebih dahulu kepada mereka. Ketika datang di tempat ini harus demikian, jangan langsung demikian. Ketika tiba waktu demikian harus demikian sikap kalian, jangan demikian. Ini semuanya tahzir, semuanya peringatan dalam rangka memberikan kebaikan, memberikan kemaslahatan. Demikian pula dalam perkara agama, dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, dalam perkara prinsip yang berhubungan dengan surga Allah tabaraka ta'ala, antara amalan soleh dengan amalan yang taleh, al-haq dengan al-batil, ahlil haq atau ahlil batil, dibutuhkan pula adanya tahdir, peringatan tentang bahaya-bahaya kesesatan dan bahaya-bahaya orang-orang yang melakukan kesesatan tersebut. Sebagian lagi dengan perasaannya mengatakan ketika menyebutkan kesalahan dari seseorang cukup menyebutkan kesalahannya saja, jangan melihat, jangan menyebut personnya, jangan menyebut personnya. Hati-hati kalian dari ucapan ini, hati-hati kalian dari perbuatan ini, tidak menunjukkan personnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini semuanya ma'asyiral ikhwah rahimahullah, rahimakumullah, adalah perkara-perkara yang keseluruhannya dibangun di atas al-adwaq wal-uqul, perasaan-perasaan masing-masing manusia dan akal-akal manusia yang dengan perasaan dan akal-akal mereka membentur nas yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, penjelasan yang dibawakan pula oleh mereka para ulama, para salafun as-salih. Nah, ini termasuk kesalahan. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la wajaba an yuhala an-nasu 'ala shay'in la sabila ila thubuti wa ma'rifati la ittifaqan lin-nasi 'alayhi. Naam. Kalau semisal akal itu sesuatu yang satu, maka pastilah manusia akan wajib bagi masing-masing mereka untuk kemudian kembali kepada sesuatu yang satu tersebut, tidak ada cara bagi mereka untuk berupaya menetapkan sesuatu dan mengetahui sesuatu. Cukup menyerahkan dengan apa yang dipahami oleh saudaranya tersebut. La ittifaqa linasi fih, tidak ada kesepakatan manusia dalam perkara tersebut. Nah, disebutkan wala oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innahu waqa'a min tahqimi dzauqi min al-fasad ma la ya'lamuhu illa Allah. Sesungguhnya kapan seseorang menjadikan perasaannya sebagai hakim, tolak ukur menimbang kebaikan dan keburukan dikembalikan ke perasaan seseorang bukan dengan nas dan bimbingan mereka para ulama, maka pastilah akan menimbulkan sekian banyak kerusakan yang besar. La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang mengetahui dan bisa memprediksi seperti apa kerusakan tersebut kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Menunjukkan itu adalah kerusakan yang sangat besar, perselisihan yang demikian dahsyat. Fa innal adwaqa mukhtalifatun fi anfusiha, karena yang namanya perasaan-perasaan adalah sesuatu yang berbeda-beda secara zatnya. Si fulan perasaannya beda dengan si fulan. Si fulan yang ketiga juga memiliki perasaan yang berbeda dengan kedua kawannya. Ketika kita datangkan orang yang keempat, ternyata orang yang keempat ini memiliki perasaan yang berbeda dengan keseluruhannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Perasaan seorang berbeda sebagaimana akal-akal masing-masing mereka. Kathiratul alwan mutabayinah a'zamu tabayun, banyak warna-warninya, sangat besar perbedaan masing-masingnya. Fa kullu ta'ifatin lahum adwaqun wa ahwalun wa mawajid, masing-masing kelompok itu memiliki perasaan-perasaan, keadaan-keadaan dan apa yang dirasa baik menurut naruni hati-hati mereka. Bihasabi mu'taqadatihim wa sulukihim, itu seluruhnya sesuai dengan akidah-akidah mereka dan cara-cara mereka di dalam berprinsip. Kelompok sufi memiliki prinsip yang berbeda, kelompok khawarij juga demikian. Sehingga di antara dari faedah kisah adanya seseorang di zaman sebelum Islam yang membunuh 99 jiwa tanpa hak, dia bertanya kepada penduduk satu negeri menanyakan apakah ada cara baginya untuk bertobat. Maka mereka menunjuk kepada seorang yang kesehariannya sering beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dikatakan sebagai seorang yang abid, yang ahli ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika sang pembunuh ini mendatangi rumahnya, kemudian bertemu dengannya atau datang ke hadapannya dan menanyakan tentang keadaannya, ia mengatakan dengan tegas, laisa laka taubah, engkau tidak memiliki cara untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebabkan karena seorang yang kesehari-hariannya beribadah kepada Allah akan memandang besar dosa yang dilakukan oleh orang lain, tidak sesuai dengan timbangan ilmu yang benar yang didapatkan dari kitab Allah dan penjelasan nabinya. Dikembalikan ke perasaannya sebagai seorang yang zuhud, sebagai seorang yang siang malam beribadah kepada Allah, memandang perbuatan dosa yang seperti ini demikian besar dan mengatakan kepada dirinya, laisa laka taubah. Nah, baru ketika dikembalikan kepada seorang yang alim yang memahami Allah, kitab Allah, memahami penjelasan nabinya, ia mengatakan, engkau masih ada cara untuk bertobat kepada Allah, dan menganjurkan kepada dirinya untuk berhijrah, meninggalkan kampung halamannya yang jelek, yang buruk, sehingga menyebabkan akhirnya dia berubah sifatnya, muncul sifat keras dan kakunya, berdarah dingin, dan dia diperintahkan untuk mendatangi perkampungan yang kebanyakannya adalah orang-orang yang saleh, dan dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah bersama dengan orang-orang yang ada di kampung tersebut. Nah, di antara faedah dari hadis ini adalah yang namanya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan perasaan. Nah, mungkin dipandang oleh sebagian orang yang kesehariannya beribadah kepada Allah, dosa 99 jiwa yang dia alirkan tanpa hak itu demikian besar, membunuh satu jiwa saja Allah ancam dengan ancaman yang demikian berat. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, Allah ancam fajaza'uhu jahannam, tempat tinggalnya adalah di jahannam. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepada dirinya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa 'addalahu 'adzaban 'azima, Allah mempersediakan untuk dirinya di akhirat azab yang demikian dahsyat. Ini ayat ditujukan bagi seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja pada satu jiwa yang dia bunuh. Maka bagaimana dengan 99 jiwa? Kalau dengan perasaan, memahami nas dengan perasaan, bukan dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang mutasyabihat dikembalikan ke yang muhkam. Penjelasan ayat yang kurang gamblang ditafsirkan dengan penjelasan Nabi SAW. Dan dengan pemahaman mereka para ahli tafsir dari kalangan salafun salih, maka seseorang akan serampangan di dalam mengaplikasikan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena inilah Allah perintahkan seorang yang jahil untuk bertanya kepada ahli ilm, bukan menyelesaikan permasalahannya dengan perasaannya dan akalnya. Allah katakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir apabila kalian tidak mengetahuinya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan siang hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafidhakumullah.